قال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى فتقول وتقول فيما كان على صيغة فاعل هادي وهادية هادي مذكرنا هادية هادية مؤنثنا ثاني مذكرنا وثانية ini kalau pakai sigoh fa'il hadin. Tapi ini kalau ketika dia bersambung dengan bilang ditarkib dengan bilangan 10 atau puluhan, maka berubah menjadi wazan fa'al, enggak boleh wazan fa'il lagi. Ya. Wahid, tapi kalau ditarkib dengan asyarah, ahada asyarah, bukan wahid wa asyarah. Bukan wahid wa isrun, tapi ahad wa isrun. Nah, ya. Nah, itu yang ahsan dirubah. Baik. Ila tis'in wa tasiatin, sampai ke 99. Nah. Qala fataqulu fil mudzakkar ja'ani ahada asyara rajulan. Nah, ini sudah berubah. Ditarkib. Ya. Ingat gak kemarin kaidahnya, adat ma'dudnya? Ya. Kalau dia ditarkib, misalkan muzakkar, ya. Ma'dudnya muzakkar. Ya. Ini bilangan belasan sampai 99, ma'dudnya nanti mufrad tamyiz, mansub ala annahu tamyiz. Nah, bila tarkib sani itu sesuai dengan ma'dud. Ya. Tarkib sani sesuai dengan ma'dud. Kayak gini, ahada asyara rajulan. Ini kalau ahada enggak termasuk, nanti bilangan 13. Bitadkiril juz'ain, dengan mudzakkar dua-duanya. Bagian pertama juz wahid, juz awal ahada, juz sani asyara. Ya, dengan dimudzakkarkan. Wa bina'ihima 'alal fathi, dan dengan dimabnikan keduanya 'alal fath. Ya. Baik. Nah, kecuali bilangan 12 i'rab, mu'rab yang awal, enggak mabni. Wa ja'ani isna asyara gulaman bi tadzkirihima, dengan dimuzakarkan keduanya. Wa i'rabul awal, tapi yang pertama, bagian yang pertama isna itu adalah apa? Fa'il. Ya, di i'rab wala matu rafihi al-alif. Kalau di mansub ra'a itu ya is apa? Isnai asyara. Baik. Wabina isani, dan yang kedua dimabnikan. Ya. Coba dibaca sini. Andika, Andika baca. Hadi asyara ila tasi'a asyara bitadkiri juz'aini juz'aini wabina ihima watakulu fi mu'annati ishtaraitu ihda asyurata amatan bita'nizil juz'aini wabina'ihuma waja'at ma'adnata asyurata risalatan bita'nizihima wa'i'rabil awwali. Nah, ini kebalikannya kayak tadi ya, sama, cuma ini mu'annas. Ya, lihat ja'ani ja'ana hadi asyara rajulan ila is ila tasya asyara sampai ke 19, dengan dimudzakkarkan, tapi yang pertama apa, dan juga dimabnikan keduanya. Muannasnya istara itu ihda, itu muannas dari ahada. Asyrata amatan, ya. Ya, ma'dudnya mu'annas, maka juz as-sani sesuai dengan keduanya. Ah, ini keduanya juga mu'annas, apuan. Bita'ni si juz'aini wa bina'ini. Keduanya bagus. Ja'atna isnata asyrata risalatan. Ya, asyrata risalatan. Ini dengan dita'ni keduanya di i'rab yang awal. Ya. Yang kedua enggak mabni alal fath. Terus وتقول هذه المقالة حادية عشرة إلى التاسعة عشرة وتقول إذا جاوزت إذا جاوزت العشرين في المذكور Fil mudakkari. Fil mudakkari. Fil mudakkari ja'ani. Fil ada ani itu. Fil mudakkari ja'ani ahadun wa ishruna rajulan wa thnani wa ishruna gulaman. Wa indi wa indil juz'u juz'u al-hadi wal ishruna ila tasi'i wa tis'ina bidadkiril awali. Paham ya? Kita jawab tak Nisrin. Kalau anda melewati, artinya kalau anda menyebutkan sini 20, bilangan 20, ja'ani ahadun. Nah, wa isrun. Ini mu'rab keduanya. Ya, marfu, fa'il, wa isrun, mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, marfu wa alamatu rafih al-waw. Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ma'dudnya tetap sampai 99 dia ya mufrad. Isnani ja'ani isnani wa isruna ulaman indi ya, al-juz'u al-hadi wa isrun ila tasi wa tis'in tadkiri lawan ya, ini gampang ya. Terus lanjut fatakulu fil mu'annati indi ihda wa isruna amatan wa tnatani wa isruna jariatan. Nah, ini paham ya, ini kebalikannya indi. Nah, kalau isrunya tetap dia gitu, enggak ada isruh. Isrunatun enggak ada. Ya, indi ihda wa isruna amatan. Kalau ma'dudnya muannas, maka ihdanya berubah. Wasnata. Ini kemarin kita dapat kaidah. Lugu antara bani tamim dan ijaz, perbedaan antara isnata dan apa? Sintan. Ada kaidah di situ. Harus dibedain ya. Sintan dan isnatan. Ya, walaupun boleh-boleh aja kayak kita gini. Peduli amat mau mazhab tamim kek, mau mazhab apa? Ijaz kek, memang kita orang sono ya. Ya, kita ambil faedah aja dua-duanya boleh. Baik. Wasnatani wa isrun jariatan. Jariah apa jariah? Budak. Ya, muannasnya gulam. Wa taqul fil muannas indi. Nah, terus kemudian malaktu ya, lanjut Andika. Wa malaktu nusqata al-hadiyata wal ishrina ila tasi'ati wa tis'ina bi ta'nithil awwali. Baik, ini jelas ya. Malaktu nusqata al-hadiyata wa ishrin. Wa ishrin. Ya. Baik, karena dia mansukh. Ya, al-hadiyah mengikuti nusqah ya mansub wa isrin mulhaq yang menggunakan salim mansub bil ya baik ta'nis al awal. Terus al-qismu tsani, al-qismu tsani ma yadri ala aqs al-qiyasi daliman wa yu'annatu ma yu'annatu wa yu'annatu ma al-mudakkari. Baik, yang berikutnya bagian yang kedua yang yajri ala qiyas atau yajri ala aqs al-qiyas, yang dia berlakunya ini mengikuti selain kebalikan dari qiyas selalu, maka dimuannaskan dengan muzakkar ya, muzakkar ma'al muannas ya, jadi dimuzakkarkan dengan muannas, dimuannaskan dengan muzakkar. Terus fa yudzakkar ma'al muannas fa'alati wa huwa thalathatu wa tis'atu wa ma bainahuma bainahuma tadi berarti antara 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah satu, rawabiatun, ya. Salah satu, narbaatun, dan seterusnya sampai tis'atun. Terus? Sawahun kanat mukradatun anil mukradatan anil anil asyrati au murokkabatun murokkabatan murokkabatan ma'aha. Baik, terus? Au ma'a au ma'a gairaha gairiha ma'a atau ma'a ghairiha kala isrina wa ma ba'daha. Ba'dahu. Aduh. Baik, ini yajri ala aqsil qiyas ya, yu'annas ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al muannas. Ini antara salasah dan tis'ah. Ya, wa ma bainahu. Sawun kanat mufradatan. Ya, apakah dia baik dia mufrad? Mufrad di sini bukan lawan dari musanna jama'. Tapi mufrad di sini maknanya apa? Hah? Didu apa? Hah? Didu tarkib. Ya. Apakah ditarkib dengan asrof? Ya, atau murakkabah? Ya, disusun, ditarkib, ya, di apa namanya? Dia disusun bareng dengan asrof atau dengan selainnya. Semisal isrin dan yang setelahnya salasin, arba'in. Nah, terus ini contoh pada mukrot yang tidak ditarkib. Ini salah satu untuk enggak ada asharah, enggak ada isrun, ya enggak? Berarti dia sendiri. Ja'ani salah satu rijalin. Ini ma'dudnya muzakkar. Ya, maka dia yu'annas ma'al muzakkar, ma'al ma'dud al muzakkar. Begitu maksudnya. Terus bita'i. Terus tadi ila tis'ati rijalin. Wajah atmi salah satu niswatin ila tis'i niswatin. Baik. Makanya saya pernah lihat ya ada ya, yang mungkin terjadi juga di antara kita. Antum mau nikah dengan berapa? Dengan arba'ah kata dia. Arba'ah dengan ma'adudnya berarti muzakkar dong. Hah? Ya nanti arba'ah ma'adudnya muzakkar dong. Kan begitu. Awas ini. Ya. Berarti ma'adudnya muzakkar. Nah. Terus wa ja'atni salatu niswatin yatis in wa niswatin bitarkiha. Ya, bitarkiha maksudnya haknya itu kemana? Bitar kita. Itu di bitar kita, tak marbutoh maksudnya. Kan kalau ya lihat yang salah satu rijalin itu pakai ta. Ya. Bitai. Nah. Yang ini berikutnya ja'atni salasu niswatin ila tis'i niswatin bitar kiha, ya, bitar kita. Terus ya. Nah, dua ini yang tadi Yohanes mal muzakkar wa muzakkar mal muannas ini tergabung dalam firman Allah Taala sab'a layalin. Layalin jamak dari apa? Lailah muannas. Sab'a. Ya, dimuzakkarkan. Wa samaniyata. Muannas mal muzakkar ayyam jamak dari yaum. Usuma. Fa hudifat ta'u mal muannas tak dihadap ketika berbarengan dengan muannas wasbataha. Nah, Allah menetapkan taknya itu ya itu samaniyah ma'al mudzakkar. Ya, gampang kan? Aduh, gampang banget ini. Terus berikutnya gantian. Patol dibaca sini. Siapa? Niko. Baca Niko. Ya udah. Antum ngelamun bengong. Duh. Terus baik, takul fil muraqabah ma'al asrah. Nah, sekarang ya, kalau dia ternyata enggak ditarkib. Ini mufrad. Ya. Ini mufrad, perhatikan di sini. Nah, ini yang yajri alal qiyas. Dia enggak mufrad lagi, tapi ditarkib dengan asrah. Kan kaidahnya tadi gitu. Yajri alal qiyas. Yu'annas ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al muannas. Nah, ini sekarang kalau dia ditarkib dengan asrah. Ya, ja'ani salasata. Nah, ditarkib dengan asyara. Rajulan. Nah, ma'adudnya muzakkar. Maka dia mu'annas. Yu'annas. Ya bisa dengan tak taknis. Tak itu tak taknis. Ya. Fa salas fi bisara sata ila tis'ata asyara sampai ke 19. Ini ma'dudnya mudzakkar. Baik. Sekarang berikutnya. Ma'dudnya mu'annas, maka dia yuzakkar ma'al mu'annas. Ja'atni salasa asyrata imra'atan. Ma'dudnya ya mu'annas, yuzakkar ma'al mu'annas. Ini kalau ditarkib, bitarkiha dengan meninggalkan tak. Min salasa ila tis'a asyarat asyrat. Terus lanjut Niko. Baik, taqul fil muraqabah ma'al isri, ini sama kayak tadi. Cuman kalau tadi ditarkib dengan 10 mabni alal fath. Nah, kalau ditarkib dengan isrun dan setelahnya, isrun salasun itu mu'rab. Ya, mu'rab. Indi, ya. Ini khabar muqaddam. Indi salasatun, ah mubtada muakhar. Ya, mubtada marfu wal matrubihi ad-dhamma. Ya, bita. Kenapa? Karena ma'adudnya ma'adudnya apa? Muzakkar. Maka dia yu'annas ma'al muzakkar. Wa isruna wa isrunanya jelas ya. Dia mengikuti ya, bilang juz yang pertamanya. Ya, kalau muzakkar ya muzakkar. Nah, ila tis'atin wa tis'in qara'tu salasan wa isrina nuskotan. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Ya. Saya memiliki ya 45 tas. Gimana ngomongnya? Indi? Coba Amar. Ya. Indi arbaun wa isruna akibatan. Antum. Ya Allah. Arba'u 45 bukan jigo. Indi al-khamsu wal arba'ina akibatan. Lah, indi khamsun akibatan. Indi khamsun. Khamsun jangan al-khamsu wal arba'ina. Wa arba'una. Ah, itu. Saya punya 3 istri. Gimana? Indi? Indi apa li? Li. Kalau orang bukan indi. Indi akun, bukan indi akun, li. Berarti apa? Li salasu. Jauh-jauh. Salasu zaujatin. Salasu apa? Salasatun. Salasa bersalas. Salas. Jangan pakai ta ya. Kalau pakai ta ntar nanti mama rijalin. Li. Salasatu rijalin. Hah? Anak oh rijal itu yang punya sikap sifat dia kan isip jins rujulah ya. Kalau anak kecil belum ada itu ya. Di jalan. Nah terus lanjut Niko artis muasa nih. Nah, ini jenis yang ketiga yang terkadang dia mengikuti kias, terkadang enggak ngikutin kias. Terus? Nah, ini lafaz asroh sendiri, ya. Terus? Baik, dia terjadi alal kias ingkarat murakabatan. Kalau dia murakabat, ditarkib, baru dia ngikutin kias. Ya, ngikutin kias. Artinya, Yu'annas ma yu'annas ma'al mu'annas muzakkar ma'al muzakkar. Nah. Terus baik, dia kan asyarahnya ini Ma'dudnya muzakkar, maka dia yuzakkar ma muzakkar. Rajulan kan muzakkar. Ya, maka dia asyara, jangan asroh. Ya, jangan asroh tapi asyara. Baik, indi ahada asyara rajulan. Terus terus ini jelas ya? Ya, bitadkiril asyrah ma'al muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar dia di ya, di apa namanya? Dimuzakkarkan juga asyrah tersebut. Terus nah, ini berarti muannas. Nah, ini berarti yajri alal qiyas atau ala ghairil qiyas? Hah? Al qiyas. Terus taif jariatan itu ma'budnya asrota. Terus masalah dia mabninya, mabni al-fat itu urusan yang tadi udah lewat. Ya, itu di urusan udah lewat belum? Kalau bilangan dia ya 13 sampai 11, 13 sampai ini lagi asroh ya. 11 sampai 20 sampai 19 itu di mabni al-fat. Tarkib ala juz'ain. Terus baik, ini jelas ya. Terus tajri. Baik, nanti sekarang dia berlaku ini dengan tanpa mengikuti kias. Jika asroh ini mufrodah, yang artinya tidak ditarkib, ya. Contoh ja'ani asyratu asyaratu rijalin ya dengan ta. Sekarang cewek yang datang. Ya, ja'atni asyru niswatin. Baik, pihak-pihak. Gampang ya? Ya? Saya rasa adat ma'dud ini yang paling mudah di ilmu nahwu. Ya, paling gampang. Sama bab waqaf. Ini yang paling mudah semuanya. Ya. Yang paling susah bapak apa? Semua susah. Nah, ini paling gampang ini. Bab adat, bab waqaf. Qala babul waqfi. Yuqafu 'ala al-mu'annas al-marfu' al-majrur wal-majrur bi hadfil harakati wat tanwin. Diwaqafkan. Ya. Isim yang ada yang bertakwin, yang marfu dan majrur, mansub enggak? Ya. Dengan dihadzab harokat atau dihadzab tanwin. Contoh jaa zaid marartu bi zaid. Ya, ini bab ngeles. Pakai waqaf. Ya. Tapi ada kaidahnya, mansub enggak boleh. Ya. Wa 'alal munawwan al mansub. Nah, kalau yang ditanwin mansub, gimana waqafnya? Bi ibdali tanwin alifan. Ya, dengan mengganti tanwin menjadi alif. Ra'aitu Zaida. Ra'aitu Zaida. Ya. Berarti mad iwad yang di Al-Qur'an kalau kita baca itu bab waqaf buat. Bukan. Orang tanwin itu ada kan? Itu kenapa kita bacanya seperti bab waqaf? Ya, sururo gitu kan? Qawariro. Kenapa? Ya tajwid. Ya, bacanya begitu udah. Ya, wa kadzalika, demikian pula tu badalu nun idzan. Demikian pula nun yang ada di idzan ya, itu diganti alifan fil waqaf. Ya. Baik. Sebagian ulama mengatakan dibenci ya, dibenci orang yang menulis idan, ya idan pakai nun, terus pakai alif, seolah-olah jadi sama kayak idan, harusnya ada nun idan. Sampai nanti tuh di halaman 436 tuh lihat qala al-mubarrad, serem banget tuh. ashtahi an aqwiya yada man yaktub idan bil alif. Rasain tuh. Apa katanya tuh? Saya sangat berhasrat ingin menyetrika tangan orang yang nulis idan dengan alif. Sangat mubalaghah ya. Siapa tuh setrika tangannya sama beliau? Baik, barakallahu fiik. Wa kada ya nun taukid al khafifah, demikian pula nun taukid khafifah la nasfa'an, artinya ada nun itu la nasfa'an, ada nun kan. Kalau taukid sakilah la nasfa'an, nah kalau khafifah bitakfif la nasfa'an, ada nun. Nah ketika diwaqaf nunnya dihadap ya, diganti menjadi apa? Lanas fa'a. Lanas fa'a. Diganti alif. Kan ikutin kaidah tadi. Ya, tubdalu nun idan alifan fil waqaf. Begitu juga tubdalu nun taukid khafifah ya fil waqaf pada ayat lanas fa'a. Lanas fa'a. Wa yuktaban kadzalik. Demikian pula yuktaban. Berarti gimana? Yuktaban berarti dibacanya gimana ketika dihajab nunnya? Ah, diganti menjadi alif yuktaba. Anda sini yuktaba. Ya. Warahmatan dilha. Ya, rahmatan. Rahmatan kan itu tak ya? Diganti rahmah. Rahmah. Baik. Qala wa yuqafu 'alal manqus al-munawwan fi rafa' wal jar bi hadfi ya'ihi. Nah, isim manqus, isim manqus ya qadi da'i ya. Yang dia ditanwin qadin da'in. Itu dihapus ketika rafa' dan jar, mansub enggak? Mansub enggak? Ya. Jadi ja'a qad da'i ra'ai itu mansub enggak? Ja'a ja ja ya baik nahu ja'a qad farartu biqad. Kalau di Yaman qad ya itu pakai ta ya. Qad beda, bukan pakai dol, bukan pakai dot. Nah qad, nah kalau di Yaman ada qad. Atau kalau ke Yaman nanti ngeliat orang pipinya jendol-jendol semua. Semua mau polisi, mau tentara. Makan pot, tanaman. Orang sono senang begitu. Ya. Wa yajuzu isbatuha. Namun boleh aja ditetapkan ja'a qadin ya, marartu bi qadin. Wa yuqafu bin nasbi bi ibdali tanwin alifan. Nah, kalau nasabnya gimana? Bukan dihadap ya-nya, tetapi ya tanwinnya diganti dengan alif. Ya. Ra'aitu qadiyah. Wa in kana ghayra munawwanin. Nah, sekarang kalau dia enggak ditanwin. Ya. Pakai al. Wal afsahu fi raf'i wal jarri al waqfu alaihi bi isbatil ya. Ya. Nah, kalau dia tidak ditanwin, maka yang paling fasih ketika rafa' dan jar, waqafnya itu ialah dengan ditetapkan ya. Ja'al qadi marartu bil qadi. Nah, ini yang afsah. Wa yajuzu hadfuha. Boleh dihadap. Ya. Baik. Wa in kana manqusan fa bil isbat. Nah, sekarang kalau dia mansuban. Kalau dia mansub bil isbat, ya-nya mesti ada. La ghair, enggak ada pilihan lain. Ya, raitu qadiya da'iya. Ya, namun boleh kalau dia ditanwin boleh dihadap tanwinnya, diganti dengan alif qadiyah. Tapi ya-nya enggak boleh dihadap. Ya. Baik. Wa idza wukifa ala ma fihi ta'u ta'nis fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Nah, apabila diwakufkan ya ala ma fihi ta'u ta'nis, ta'nis yang diwakufkan. Nah, perhatikan di sini pada kalimat yang terdapat ta'nisnya. Fa in kanat sakinatan, jika dia sukun, lam tughayyar, tidak berubah. Contoh qomat, ini enggak berubah. Nah, sekarang kalau berharakat fa in kana mutaharrikatan. Nah, sekarang kalau berharakat. Fa in kanat fi jam'in, kalau dia jamak muslimat, gitu kan? Lahu al muslimat fal afsah al waqfu bit ta. Nah, sekarang kalau mau diwakaf yang paling fasih waqafnya itu dengan ta. Ya. Berarti gimana? Muslimat. Ya. Wa ba'dhum yakifu bil ha. Sebagian ulama nahwu mewaqafkannya dengan ha. Berarti gimana? Muslimah. Capek. Nyebutnya muslimah. Muslimah. Wa in kanat fi mufradin. Ya. Al-afsah al-waqfu bil ha. Nah, sekarang kalau dia bukan muslimah, bukan muslimat, bukan jamak, tapi dia mufrad, maka ketika waqaf yang paling fasih ialah ya apa namanya dengan ha, rahmah. Ya, rahmatun jadi rahmah, syajaratun jadi syajarah. Ya, wa ba'duhum yakifu bita, sebagian ulama mewaqafkannya ketika mufrad dengan ta. Jadi gimana? Rahmat, rahmat mufrad, syajarat, syajarat. Ya, wa ba'duhum yakifu bita qad qara'a bihi ba'dul sab'ah. Nah, yaitu sebagian imam qura sab'ah yang tujuh membacanya dengan mewakafkan dengan ta. Liqaulihi ta'ala inna rahmata. Lihat ta-nya. Bukan ta marbutah tapi ta biasa. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Wa sallallahu ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai mata. Ya, kita bahas syarah. Nah, fadal. Hafid, baca Hafid. Baik, babu waqaf. Dia mengkata, memutus ucapan di akhir kalimat, di akhir lafaz. Zaidun Zaid. Baik, terus. Baik, itu dengan apa waqafnya? Dengan dihadap harokat, ya, dan tanwin. Berarti gimana? Kalau dia dengan tanwin, berarti dengan sukun. Dibaca dengan sukun. Terus? Biskan ima dengan disukunkan keduanya, Zaid. Terus? Mana? Baik. Bagaimana irobnya ja'a Zaid marad bi Zaid, irobnya yaitu dengan harokat muqaddarah. Ja'a Zaid dengan dhammah muqaddarah, marad bi Zaid dengan kasrah muqaddarah. Apa yang mencegah? Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari nampaknya harokat zahirah adalah ishtigalul mahal, karena kesibukan menempati posisi tadi itu. Ya, bisukun al waqaf, sibuk dengan sukun waqaf. Terus ini istilah aja ya, jangan antum ambil hati. Sibuk, emangnya dia ngapain sibuk? Ya, terus. Wa Sikolun. Waqaulu raitu Zaidan. Kalau waqaf jadi Zaidan. Zaidan maf'ul bih alamat nasabnya fathah. Fathu akhiri. Ya, dipatahkan akhirnya. It laisa bi ibdalihi alifan. Yes. Sikolun. Nah, karena enggak sikol ketika di raitu Zaidan itu enggak sikol ya. Ketika mengganti dengan alif itu enggak sikol. Ya. Enggak berat, khafif, ringan. Ya. Yang berat itu yang diganti. Ya. Maratu bi Zaidin, bi Zaidin, bi Zaid. Ya. Ya Zaidun. Rada berat. Zaid. Ini kan gampang. Zaidan, Zaidan, Zaidan. Baik. Ah. Nah, diganti dengan alif aja, Zaidan. Ya. Jadi enggak berat menggantinya dengan alif itu. Terus bikhilafil marfu wal majrur. Terus nunu bukan nunun tasbihan laha bin nawwati mansubi wa bihi qara as-sab'atu fi qouli ta'ala wa lan tufihu idan abada. Wa kadzalika tabdalu nunu idan alifan bil waqaf ay kama tabdalu tanwinul mansub, yaitu sebagaimana tanwin mansub itu diganti alifan, diganti dengan alif fil waqaf. Ketika waqaf kan Zaidan jadi Zaidayah. Nah, maka tu badalu nunu idan al-jawabiyah, al-jawabiyah. Kalau begitu nun idan jawabiyah, idan itu kan digunakan untuk jawab. Ingat enggak di pelajaran nawasib? Ya, empat amil yang menasabkan dengan diri sendiri. An, lan, idan. Ya. Sa'zuruka idan ukrimaka. Idan ukrimaka. Harfu jawab wal jaza. Nah. Taib. Tasbihan laha bil munawwan bil mansub. Bil munawwan al mansub. Nah, ini menyerupai tanwin ya, apa namanya? Isim yang ditanwin ketika mansub. Isi mansub yang ditanwin. Ya. Zaidan Zaida. Nah. Wabihi maka dengan ini pula lah qara as-sabatu. Ya. Imam qara as-sabah membacanya bi qaulihi ta'ala, ya, diganti dengan alif. Ya. Walan tuflihu idza abada. Ya. Kalau begitu kalian tidak akan bahagia selama-lamanya. Baik. Mas lanjut. Ini mazhab jumhur. Sementara mazhab mayoritas ulama nahwu, mazhab sebagian yang lain menyatakan oda idan itu diwaqaf dengan nun. Ya, terus innaha bi manzilati anil masdariyati. An al masdariyati. Karena dia kedudukannya sama dengan an al masdariyah idan ini. Terus walu ila anil mazani wal mabrudi mubarrad wal mubarradi wa ikhtaruhu ibnu usmuri. Baik. Makanya dikutip pendapat ini dari Imam Al-Mazini Ibn Al-Mubarrad, dan ini juga yang dipilih oleh Ibn Usmur. Terus itu aslinya lanasfa'an, ada nun taukid khafifah. Terus ukifa 'alaina al-jam'u bil alif. Baik, diwaqaf jamak diwaqaf dengan alif. Jami' semuanya diwaqaf dengan alif. Ya, terus wa yuktabana kadalika ai wa kama yuktab. Ini wa uqifa alaiha bil jami', bil jami' maksudnya semua yang apa? Taukid khafifah maupun takilah. Terus ana kadalika ai wa kama yuqafu 'ala al-munawwim al-mansubi wa idan baik ini juga yuktabna kadalika. Ya berarti kalau ini kan yuktabna. Ya, yuktabna. Ketika di waqaf berarti gimana? Yuktaba. Ya. Ya. Idil aslu karena asalnya fil kitabah. Fil kitabati belum ya? Belum. Terus wa nasfa'an bil alif yaktubna yuktabna kadzalika idil aslu fi kitabati kulli kalimatin an taktuba bi surati an tuktaba bi suratin bi surati lafziha bi taqdir ibtida'i biha. Terus wa waqfu 'alayha walidzalika kataba kutiba marinuka bi hamzati wasrin. Baik. Terus tidak tajakta bibnuka lam yakun bada minha. Lam yakun. Ya. Buddun. Lam yakun buddun minha. Wa kutiba ana zaidun bil alifi. Li anna al-waqfa alaihi kadalika. Wa rahmat bil ha'i badalan anita'i li anna al-waqfa alaiha kadalika. Baik. Nah, berikutnya karena asalnya dalam penulisan setiap kalimat ditulis dengan surah lafadznya, dengan bentuk lafadznya bitakdiril ibtida'i biha. Ya. Wal waqaf 'alaiha. Yaitu dengan asumsi ada ibtida' dan ada waqaf. Misalkan ya, dzalik oleh karena itu ditulislah mani benuka. Mani benuka, ibnuka, kan begitu kan? Mani benuka, bi hamzat wasli, dengan hamzah wasol. Ya. Li annaka idha beta, idha ibtada, ibtadakta, bibnuka. Karena, kalau anda memulai dengan, ya, ibnuka, lam yakun buddun minha. Apa ini maksudnya? Maka dia harus dengannya. Wa kutiba ana Zaidun bil alif. Di anna al-waqfa alaih kadalik. Karena waqafnya juga demikian. Wa rahmah bil ha badalan anita sebagai pengganti dari ta. Di anal waqfa alaiha kadzalik, karena waqafnya juga demikian pakai ta juga. Terus lagi Nuhat, di antara kalangan ulama nahu banyak tubuh idan binun, ada yang menulis idan ya ditulisnya dengan nun idan pakai nun ya nahamin nafsil kalimah, karena yaitu dari kalimat itu sendiri ya, semisal nun min, nun yang ada an ya, itu idan juga kayak begitu ya, jadi idan itu ya, nunnya itu dari kalimat itu sendiri. Lil farqi bainahuma bainaha wa baina ida ad-dharbiyah, dan juga untuk membedakan antara idan kalau pakai alif ida ya, untuk bedain antara ida dia ini iza jawab dengan iza zorfiyah. Ada lagi sebenarnya iza apa lagi? Fujaiyah. Ini mazhab mubarrad dan mayoritas ulama nahwu dan disahihkan oleh Ibn Ushur. Ya, mubarrad berkata, ashtahi an akuya yada man yaktubu idan bil alif. Ya, saya sangat ingin menyetrika tangan orang yang menulis idan dengan alif. Li'annaha mithlu an walan. Karena idan itu seperti an dan lan. Ada nunnya. Ya, wala yadkhulu at-tanwinu al-harfa. Al-huruba. Ya, dan yang namanya tanwin itu enggak akan masuk ke huruf intaha. Apa ada huwa al-shumuni wa bayu. Sahih juga ini ya. Sahih juga ini. Ya. Tanwin enggak masuk ke huruf kan begitu. Terus lanjut. Walikulli qawmin hal wa qala wa ma lakum min dunihi min wal wa qawluhu wa yajuzu ithbatuha ay bi ghayri aqsahi nahu ja'a qadhi wa marartu bi qadhi wa bihi qara'a ibn Kathir bi qawli ta'ala walikulli qawmin hadi wa ma lakum min dunihi min wal. Baik. Contoh ya, ja'a qad marartu bi qad bi iskani akhirihima, dengan disukunkan akhir kedua. Ya, Allah Taala berfirman likulli qaumi hadin wa ma lahum min dunihi min walin. Ya-nya dihapus, hadi wali. Ya, wa qawlu yajuz isbatuha ighairi al-aqsah. Ini tanpa ini pada pendapat yang tidak paling fasih, tapi pendapat fasih juga. Tapi enggak paling fasih. Boleh aja diisbat. Ya, ya-nya. Ai ighairi al-aqsah yajuz. Yanahu ja'a qadi marata bi qadi. Boleh ya. Kalau kita biasa gimana? Ja'a qadin marata bi qadi. Ini boleh, min babil waqaf. Wabihi qara'a Ibnu Katsir. Oleh karena itu Ibnu Katsir ini bukan Ibnu Katsir imam tafsir ya. Muridnya Ibnu Taimiyah bukan, ini imam qura. Imam qira'ah, salah satu dari qura. Ya. Ibnu Katsir membaca likulli qaumin hadi wa ma lahum min dunihi min wali. Kalau qira'ah kita min qaumin had, qaumin min wal. Terus lanjut Zaki. Itu qadian. Ya. Ini ketika dia mansub yang boleh diwaqaf dengan dihadap apa? Tanwin diganti dengan alif. Ya-nya enggak boleh dihadap ya-nya. Ya. Ini sama seperti firman Allah Taala, "Inna sami'na munadiya." Munadian, munadiya. Wa qawlu bi isbatil ya, dengan diisbat ya. Nahu ja'al qadi maratu bil qadi. Inna makana hadha huwa al afsah. Ini yang paling fasih. Ya, di annahu la yujibu ya lihat biha. Di annahu la mujibun lihat biha. Karena tidak ada suatu faktor yang mengharuskan dihadapnya. Idil waqfu yaqtadi sukun. Sukuna. Karena yang namanya waqaf ini ya, menunjukkan atau menuntut kepada sukun. Wadzalika hasilun ma isbatiha. Dan ini kan sudah bisa dapat didapatkan dengan diisbat. Ya, diisbat apa itu tadi apa? Ya-nya. Wa alaihi waqafa Ibnu Katsirin. Oleh karena itu berdasarkan hal ini Ibnu Katsir mewaqafkannya. Firman Allah Ta'ala Al-Kabiru Al-Muta'an Yunzira Qawmat Talaki. Terus Mustafa. Baik, ini diisbat ya. Ya. Kalau dia marfu di mansub diisbat ya. La ghair, enggak ada pilihan lain. Ya. Akramtul qadiyah. Atau kalau di Al-Qur'an kalla idza balaghatit taraqi. Taraqi ya. Terus baik. Ya. Qomat ini pada apa ini? Fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Kalau dia sukun enggak dirubah, qomat. Ya, wa misluha ta alahiqah dilhar. Demikian pula dengan ta yang ya, diperuntukkan kelayakan ini hanya ya diperuntukkan untuk huruf misal rubat, summat asalnya rubah dan summa. Jadi summat dan rubat. Ini ta yang disertakan dengan huruf. Terus adalati baik falafsah alwaqfu bitta apa ini matan yang mana ini yang mana ini muslimat jamak ya muslimat ini cuma matan gitu doang sih pas di syarahnya kita jadi belum jelas ya ai min ghairi ibdalin tanpa diganti ya tanpa diganti huruf ta-nya lidzalatiha la ta'nis wal jam'iyyati ma'an untuk menunjukkan makna muannas dan jamak secara berbarengan ya wa fi ibdaliha ya dan ketika dia diibdal tak muslimat ha'an diganti menjadi ha ya itu adalah ibdalun lisuratiha itu adalah ibdal penggantian bentuknya adalah alama dzikir yang menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan ya baik terus Taib, sebagiannya mengganti dengan ha. Muslimat, muslimah, muslimah. Ya, tak diganti menjadi ha. Terus minal mukromah, minal mukromah. Ya. Itu dafnul bana. Aslinya apa? Banat. Kakaulihim. Ini ucapan lo siapa ini? Manhum. Siapa ini kakaulihim? Hah? Siapa? Orang-orang jahiliyah. Karena mereka biasa mengubur anak-anak perempuan. Dabmul banat. Diganti banat. Minal mukromat. Mengubur anak bayi perempuan adalah bagian dari mukrom ya, perbuatan yang dimuliakan subhanallah orang-orang jahiliyah gitu ya wa idza busyira ahaduhum bil unsa ya dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim kalau diberikan kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka dengan kelahiran anak perempuannya dhalla wajhuhu muswadda wajahnya mau hitam, mau ganti. Ya. Di juz 30 juga ada. wa idal mau'udatu su'ilat. Mau'udah itu banat. Bi ayyidan bin kutilat. Jika anak perempuan kutilat dibunuh, nanti ditanya itu. Bi ayyidan bin kutilat, sebab dosa apa mereka dibunuh? Ya. Daful banah minal mukromah na'udzubillah. Kaulihim, ini ucapan mereka. Ya, tapi walau gitu-gitu, orang Arab jahiliyah ya, jadi patokan. Sebentar. Enam. Barakallahu fiik. Kemudian mana lagi? Lanjut. Baik. Demikian pula ucapan mereka, orang-orang Arab jahiliyah. Kaifal banun wal bana. Kaifal ikhwah wal akhwah. Tuh. Giran cowok. Ya, banun, nggak diwakof. Giran ini, banat diwakof tuh. Ya, giran itu diwakof perempuan. Kaifal ikhwah, wal akhwah. Ini dihikayatkan oleh Imam Qatrab dari suku Toy, ya, dari kabilah Toy. Berarti wakaf itu kalau kita ambil dari pelajaran orang-orang jahiliyah ini, berarti ketika mewakaf itu harokat disebutkan sempurna dengan diwakaf, berarti mana yang lebih memuliakan? Sempurna. Lihat tuh. Kaifal banun, kaifal bana. Ya. Ayo, ini menurut orang jahiliyah. Anjay. Ya, barakallahu fiik. Kaifal ikhwah, kaifal akhwah. Ya, mungkin ya bisa jadi. Saya enggak memastikannya. Karena di Al-Qur'an juga ada. Ya, di waqaf-waqaf. Ya enggak? Lanasfa'an, lanasfa'at. Ya, mungkin babinya aja. Tashil. Tashil bilisan, ya. Memudahkan aja. Terus nah, ini yang muslimat yang paling afsah, ya. Muslimat ya, paling afsah. Eh bukan ya. Ini wal afsah waqtu biha, ini mantan yang mana? Oh, mufrad. Yang muannas mufrad rahmatun. Kan tadi ada dengan rahmat, ada dengan rahmah gitu. Nah, kata musannif di sini yang paling afsah dengan ha. Tapi di Al-Qur'an dengan ta. Ya. Inna rahmata. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Ya, terus baik. Dia dikatakan paling afsah ini kalau selama sebelumnya enggak ada sukun yang sahih. Ya, terus baik, semisal dua contoh yang diucapkan oleh musannif. Mana contoh yang mau musannif? rohmah saja rohmah. Kan enggak ada, ini kan harokatnya ini rohmaha ya. Sebelumnya ada enggak harokatnya dengan sukun yang sahih? Enggak ada. Baik, terus baik. Nah, kalau ada sukun, sukun yang sahih bintun, itu kan, nah, lihat ada nun, nunnya ada huruf kha dan huruf nun di bintun, ukhtun, bintun, ada sukun kan, berarti wukifa alaiha bita, diwakafkannya dengan ta. Hah? Hah? Ini ukhtun, bintun itu ta. Ya, berarti gimana? Nah, diwakafkannya itu bukan taknya dihapus, harokatnya dihapus. Ya, min ghairi ibdal, tanpa diganti taknya. Ya, kallahika lil fi'il wal harf, fatakul hadhihi ukht. Hadhihi bint. Orang Arab biasa mengucap begitu. Orang Arab biasa begitu. Bint. Ya. Di antara masyih yang sering mengucap begini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Di antara masyih. Siapa yang sering dengar Syekh Abdul Razak? Oh, Syekh Panji dengar. Kayak begitu kan? Nah, saya berapa kali dengar begitu beliau. Ahlun aja, ahl. Wa ahl bait. Ahl bait. Kan ada sukun tuh, ha? Ya. Ada sukun. Wa ahl bait. Syekh pakai kaidah ini. Ya, kalau kita begitu karena enggak tahu irobnya apa. Apa ya? Apa ya? Ada sukun aja dah. Taskun taslam. Nah. Ya, barakallahu fik. Nah. Terus gantian. Berikutnya. Syudi mana? Aina Syudi? Nah, ayo baca Syudi. Baik, wa ba'dahum yaqifu bita ni yang rahmatun. Rahmah. Di wakaf dengan tak diganti. Bukan tak marbutoh. Ya, bayaku rahmat. Nah, ini kalau ada nama orang rahmat, hidayat. Ini pakai ini wakaf. Tapi nama muannas itu. Hah? Rahmat, syajarat. Tay barakallahu fikum. Nah. Ya. Terus hayyan itu wairu munsharif wa munsharif. Hayyanin. Terus? Baik. Nah, kita Imam Abu Hayyan ala hadhihi lughah, maka berdasarkan lughah ini kutiba fil musab, ditulis di musab al-fadun, berbagai lafaz yang diwakaf dengan ta. Ya. Contoh inna syajarata zakkum. Ya, syajarata. Ya. Am yaqsimuna rahmata rabbik. Antum kalau nulis assalamualaikum warahmatullah, kan warahmah, warahmah Allah, kan gitu ya, warahmah Allah. Kalau pakai tak gimana? Boleh, boleh. Boleh gak? Rahmah, rahmat. Boleh. Dapat lagi ilmu ngeles. Ilmu ngeles. Ya. Baik. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Intaha. Terus lanjut. Ini apa ini? Yang mana? Qorabi ba'du sabah. Oh, ini ya rahmatah ya. Inna rahmatallahi qarib. Nah, terus nah, ini qiraah kita nih di mushaf kita begini kan? Tertulis sebagian ulama qiraah sabah yaitu mereka Nafi, Asim, Hamzah Ibnu Amir. Baik. Qolun waras enggak beda. Terus wa inna ma waqafu bitta'i ittiba'an li. Nah, mereka mewakafkannya dengan ta. Kenapa? Karena mengikuti rasem. Ya. Rasem itu apa? Rasem tulisan itu. Terus bakuna jamak mudzakkar salim. Dia fa'il dari waqafa. Nah, bakun ulama qiraah yang sisanya yang selain Nafi, Asim, Hamzah, Ibnu Amir, ya berarti yang lain tiga lagi kan baru empat, tiga lagi. Ya. Nah, itu bakuna. Undang menyebut apa membaca dengan ha rahmah. Terus nah, ini sebagai pengganti dari ta yang marsumah. Ya. Pengganti dari ta yang rasem tadi. Ya, yang dirasem. Nah, barakallahu fiik. Ya. Terus apa? Wa inna ma waqafu bi ta'i tiban waqafa baqun wa sami abadum al araba yaqul ya ahla suratil baqarah. Wahai orang-orang yang membaca surati al baqarah. Ya, syahidnya mana? Baqarat. Nah, itu boleh tuh nyebut Baqarat entar. Baqarat. Ada Baqarat enggak? Yeah. Apa itu? Yeah. Terus? Lanjut, faqala ba'duhum? Man. Dan sebagian orang yang mendengar ya man samiahu, ada yang mendengar orang-orang yang orang-orang Arab dahulu yang mengatakan wallahi ma ahfadhu minha, demi Allah saya enggak hafal surat itu, wala ayat, satu ayat pun enggak, ayat harusnya gimana, wala wala ayatan gitu kan, gitu la ahfadhu minha ya. Nah, bisa aja majrurnya itu ma'tuf ya. Wala ayatin. Nah, terus oh, ini betul. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Ini mana amil dari nabiyina ala nabiyina kan muta'alik itu, mana makmulnya, mana amilnya ini syudi salim barik apa salli wis sallallahu wasallam wa baraka, mana yang mana syudi sekalian muraja bab tanazu, andika yang mana amilnya, mana andika salama sholla baraka kan jar majrur ini muta'alik, muta'aliknya kemana? Woi, bahaya dia nih. Ah, Panji, mutaliknya kemana? Hah? Eh, nggak masuk gitu. Kalau nggak masuk, coba kita tanya Niko, mutaliknya kemana Niko? Sama Niko. Raymond Abu Irom sambil merem jawab. Raymond, mutalik kemana? Hah? Hah? Wassallallahu wassalamu wa baraka. Ini mazhab apa antun? Hah? Syafi'i madzhab apa? Basri. Kalau madzhab Kufi yang mana sini, Niko? Kenapa? Kenapa? Ditabkihi, udah gitu. Yang tengah boleh gak nikah? Beramalnya pakai yang tengah aja. Itu mak hamilnya yang tengah. Mana tuh? Wassalamualaikum wassalamah. Pakai salamah boleh gak? Jarum jarum putalik dengan salamah. Boleh gak nikah? Ah, kagak masuk. Boleh gak Panji? Gak masuk, gak belajar. Nah. Boleh gak ikhwah? Gak boleh. Panji, misalkan amilnya pakai mazhab ya Kufi lisabkihi ya. Terus makmul dari wasallallahu wasallam baraka makmulnya mana? Nah, apa Amar? Domir. Nah, ya wasallallahu wasallama alaihi wa baraka alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa baraka ala sayyidina ada nabiyina Muhammad wa alaihi kada wa kana al faraghu minhu ya fi lailatil jumu'ah. Ini selesai ditulis di malam Jumat ya, al muwafaqah li rabi asri rabi'a asyara tanggal 14 min syahri Rabiul Awal di apa di bulan Rabiul Awal. Ini selesai nih ya, alhamdulillah.